Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakumu alladhi khalaqakum min nafsin wahidah. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar a'adhani Allahu wa iyyakum minha. Ikhwani fid din a'azzani Allahu wa iyyakum. Kita masih dalam pembahasan judul inil hukmu illa lillah. Tiada yang berhak untuk menetapkan hukum kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya keharusan untuk berhukum dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala, satu dalam perkara akidah, dan yang kedua adalah berhukum dalam perkara ibadah. Kata Syekh menyebutkan rahimahullahu ta'ala, wajib bagi kita untuk mengambil hukum-hukum ibadah, baik itu berupa salat, zakat, haji, dan yang lainnya, dari Al-Quran dan hadis yang sahih, sebagai bentuk pengamalan terhadap sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan ucapan Rasulullah alaihi salatu wassalam, khudu anni manasikakum. Ambillah dariku manasik-manasik haji kalian. Maka dalam ibadah, perkara ibadah, harus merujuk kepada sumber Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sebagai bentuk pengamalan terhadap ucapan para imam al-mujtahidin, ahlu al-ijtihad, yang mereka menjadi panutan, menjadi teladan, menjadi pembimbing, yang menjelaskan kepada kita Al-Quran, menjelaskan kepada kita hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keharusan bagi kita yang dibimbingkan Allah Azza wa Jalla, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikir, kepada para ulama, jika kalian tidak mengetahui. Maka ucapan a'immatul mujtahidin adalah idza sahhal haditsu fahuwa madhhabi. Jika telah sahih sebuah hadis, maka itulah madhhabku. Dan ucapan-ucapan yang semakna atau senada dengan ini. Dan apabila barakallahu fikum, para a'immah tersebut, mereka berselisih, berbeda pendapat dalam satu urusan, dalam satu perkara, maka kita barakallahu fikum tidak berta'assub, tidak fanatik kepada salah seorang dari mereka atau kepada pendapat salah seorang dari mereka, kecuali yang kita pegang dan yang kita ambil pendapatnya adalah man kana ma'ahu ad-dalil as-sahih. Para a'immah, para ulama yang bersamanya ada dalil yang sahih, yang memiliki dasar pijakan dari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak kemudian barakallahu fikum, ketika terjadi khilaf, perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam masail ijtihadiyah, masalah yang memang ada ruang ijtihad padanya, dari masailul fiqhiyah, yang satu mendatangkan dalil Quran, mendatangkan hadis yang sahih, tapi ternyata ulama yang selama ini menjadi rujukannya, yang dia idolakan, yang dia banggakan, berselisih dengan ulama yang lain, tetapi tidak ada dalil yang sahih bersamanya, maka dalam kondisi dan keadaan yang seperti ini, tidak dibenarkan dan tidak dihalalkan untuk berta'assub, fanatik buta kepada seorang dari kalangan para a'immah, para ulama. Karena sungguh mereka sendiri tidak ridha dan tidak suka untuk barakallahu fikum dibenturkan ucapan mereka dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, apalagi lebih didahulukan dan lebih diutamakan dibandingkan dalil. Maka yang wajib atas kita adalah untuk mengembalikan hukum kepada Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dalam penerapan ibadah yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga disebutkan oleh Syekh, al-hukmu fil mu'amalat. Berhukum dalam perkara mu'amalah. Kembalikan kepada Quran dan sunnah. Baik itu dalam urusan jual beli, bai' wa syira', dalam urusan pinjam meminjam, dalam urusan persewaan atau yang lainnya. Maka hukum yang diterapkan dan diberlakukan yang dijadikan sebagai sandaran adalah hukum Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Allahu Azza wa Jalla telah menyebutkan di dalam Al-Quran, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Tidaklah demi Rabbmu mereka beriman sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim yang memutuskan perselisihan yang terjadi di antara mereka. Lalu kemudian mereka tidak mendapati dalam jiwa-jiwa mereka, tidak mendapati pada diri-diri mereka keberatan sedikit pun dari apa yang engkau putuskan, dari perselisihan yang terjadi di antara mereka dalam semua perkara, termasuk dalam babul muamalah, dalam masalah muamalah, jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa dan yang lainnya. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan sebenar-benar penerimaan. Dan Syekh menyatakan rahimahullahu taala, wa qad dzakara al-mufassirun sabab nuzuliha. Mufassirun, para ulama tafsir, menyebutkan sebab turunnya ayat ini tadi. Fala wa rabbika la yu'minun ila akhiril ayah. Wa huwa anna rajulaini ikhtalafa fi as-siqayah. Bahwa ada dua orang yang bertikai, yang berselisih dalam masalah pengairan. Dalam masalah pengairan. Ini masuk dalam bab apa ini? Kategori apa? Ibadatu muamalah. Urusan muamalah. Maka an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memutuskan menetapkan hukum bagi Az-Zubair ibn al-Awwam untuk mengairi tanah miliknya, perkebunannya. Faqala rajulun, maka ada seorang atau lawannya yang bertikai dengannya, berselisih dengannya, menyatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakamta lahu li'annahu ibnu ammatik, engkau menghukumi baginya bahwa dialah yang berhak atas hal itu karena dia adalah anak bibimu. Fanazalatil ayah, maka turunlah ayat ini. Ucapan itu menunjukkan nada kurang puas, tidak terima dengan hukum yang telah diputuskan, yang ditetapkan Nabi alaihi salatu wassalam setelah menerima pengaduan, melihat bukti-buktinya, mengumpulkan data-datanya. Maka Nabi alaihi salatu wassalam kemudian menetapkan bahwa hak pengairan diberikan kepada Az-Zubair radhiyallahu ta'ala an. Lalu keluarlah ucapan tadi. Maka Allahu Azza wa Jalla menurunkan ayat, fala wa rabbika la yu'minun. Tidaklah demi Rabbmu mereka beriman. demi Rabbmu mereka tidak beriman. Hatta yuhakimuka fima syajara bainahum. Sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim yang memutuskan perkara perselisihan yang terjadi di antara mereka. Summa la yajidu fi anfusihim haraja. Lalu mereka tidak mendapati keberatan sedikit pun dalam dada, dalam jiwa diri-diri mereka. Mimma qadaita. Dari apa yang kau putuskan. Wa yusallimu taslima. Dan mereka menerima dengan sebenar-benar penerimaan. Rawahul Bukhari, diriwayatkan Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kemudian yang keempat, al-hukmu fil hudud, berhukum dalam masalah had. Wal-qisas, demikian pula qisas. Diqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ إِلَى قَوْلِهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Dan telah kami tetapkan, yakni telah kami wajibkan bagi mereka bahwa jiwa dibalas dengan jiwa dalam hukum qisas. Nyawa ditebus nyawa. Mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi. Luka juga ada qisasnya. Dan luka-luka itu ada qisasnya. Sampai kepada firman Allah, wa man lam yahkum bima anzalallah, dan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, fa ulaika humuz zalimun, maka mereka itu zalim. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, kita teringat apa yang ditegakkan oleh negeri Saudiyah, Al-Mamlakatul Arabiyyah Saudiyah, ketika beberapa waktu yang lalu, barakallahu fikum, hadhihi daulah al-islamiyah, negeri Islam Saudiyah, subhanallah, Allah berikan taufik, bimbingan karunia kepada khadimul haramain Al-Malik Salman hafizahullahu ta'ala wara'ah, tidak pandang bulu dalam urusan penerapan dan pelaksanaan al-hudud, al-qisas, hatta kepada Ahlu Su'ud. Barakallahu fikum. Yang sama sekali tidak ada celah bagi mereka-mereka yang memiliki dan tertanam dalam jiwa mereka kebencian dan hasad yang besar kepada negeri ini. Yang mungkin berbeda dengan sifat kaum Yahudi, kaum Bani Israel, jika yang melakukan pelanggaran dari orang-orang besar mereka, maka mereka biarkan dan tidak ditegakkan hukum had. Tetapi jika orang-orang kecil yang melakukan pelanggaran mereka menegakkan hukum had padanya. Tapi subhanallah, hatta kepada Ahlu Su'ud ditegakkan qisas, dipenggal lehernya. Betapa kita pun teringat kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Lau anna Fatimah binta Muhammadin sarakat, laqata'tu yadaha. Seandainya Fatimah, putri Muhammad alaihi salatu wassalam, yang mencuri, akan aku potong tangannya. Nabi alaihi salatu wassalam, wa hadzal malik hafizahullahu ta'ala, telah menerapkan bimbingan nabinya alaihi salatu wassalam. La yakhafu fillahi laumata la'im, yang dia tidak takut di jalan Allah subhanahu wa ta'ala kepada celaan orang-orang yang mencela, tidak takut kepada ancaman-ancaman orang-orang yang berupaya untuk memberikan ancaman. Maka jangan pernah berhenti dalam doa antum, salat antum, qiyamul lail antum. Doakan kebaikan, kekokohan kepada negeri tersebut dan negeri-negeri kaum muslimin, termasuk pemerintah kita, agar Allah subhanahu wa ta'ala berikan bimbingan hidayah kepada mereka dan menjadikan bitanatan salihah, para pembisik-pembisik yang baik yang ada di sekitar mereka. Sekarang negeri Saudi tidak pernah berhenti. Kaum Syiah, Rafidah, beserta kaki tangan-kaki tangan mereka, untuk terus membidik Saudi. Bagaimana mereka telah berupaya untuk menembakkan rudal balistik dalam jarak yang sudah sangat dekat. Bidikan yang diarahkan ke kota Makkah untuk menghancurkan Al-Ka'bah dengan jarak sudah 65 km. Rudal. Tetapi walhamdulillah, bifadlillahi subhanahu wa ta'ala, dengan fadilah Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian kerja keras dan kesungguhan para mujahidin, Allah subhanahu wa ta'ala gagalkan rencana besar mereka dengan Allah hancurkan rudal tersebut sebelum mencapai target yang mereka inginkan. Allah hancurkan makar itu. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla kaum Houthi yang dari Yaman dengan sokongan dari Iran, Allah gagalkan rencana besar ini sebagaimana telah Allah gagalkan rencana besar pendahulu mereka, Abrahah, yang juga datang dari Yaman untuk menghancurkan Ka'bah dengan tentara gajahnya. Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga rumahnya. Dan Allah azza wa jal akan menimpakan bencana dan azab bagi siapapun yang hendak menimpakan al-adha, al-ilhad kepada Baitullah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, al-hukmu fit tashri', hukum dalam penetapan syariat. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilayka. Allah telah mensyariatkan bagi kalian agama, apa yang telah wasiatkan dengannya Nuh alaihi salam, walladhi awhayna ilaika, dan yang telah kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad. Dan sungguh kata Syekh, Allah Azza wa Jalla telah mengingkari terhadap kaum musyrikin ketika mereka memberikan hak penetapan syariat kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyatakan dalam surah Asy-Syura, Am lahum syuraka syara'u lahum minad-dini ma lam ya'zan bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mensyariatkan untuk mereka dari agama yang tidak diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini datang dengan sighatul istifham, bentuk pertanyaan. Am lahum syuraka, apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang menetapkan syariat bagi mereka? Namun ini sesungguhnya adalah istifhamul ingkar, pertanyaan yang mengandung bentuk dan makna pengingkaran. Ketika mereka menjadikan dari selain Allah Azza wa Jalla yang menetapkan syariat bagi mereka yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, wajib atas seluruh kaum muslimin untuk mereka berhukum dengan kitabullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam as-sahihah, dan mengembalikan hukum kepada keduanya dalam semua perkara sebagai bentuk pengamalan terhadap firman Allah, wa anihkum bainahum bima anzalallah, dan hendaklah engkau menghukumi di antara mereka dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan. Dan ketahuilah betapa besarnya ancaman Allah dan apa yang bakal muncul ketika manusia tidak mau berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru ma anzalallah mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Kapan para a'immah mereka, pemimpin-pemimpin mereka, tidak berhukum dengan kitabullah dan mereka memilih-milih dari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan, kecuali Allah akan menjadikan di antara mereka kesengsaraan. Oleh karena itu, hendaknya kaum muslimin meninggalkan dan membuang jauh-jauh segala macam bentuk undang-undang asing dari negeri-negeri kaum muslimin. Undang-undang Perancis, undang-undang Inggris, undang-undang Belanda, dan yang lainnya. Karena sesungguhnya barakallahu fikum, undang-undang tersebut yang bertentangan dan menyelisihi undang-undang Allah Azza wa Jal tidak akan menambah bagi mereka kecuali bencana demi bencana. Tidak akan memberikan kepada mereka kecuali kesengsaraan di atas kesengsaraan. Karena sesungguhnya Islam undang-undang yang Allah Azza wa Jalla turunkan adalah hukum yang mengandung kemaslahatan bagi semua hamba-hamba Allah di semua tempat, waktu, dan zaman. Islam adalah solusi. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha tahu tentang apa yang bermanfaat bagi hamba-hambanya dan apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka. Fa ikhwani fid din ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka kita berupaya, berjuang dengan segenap kemampuan yang ada agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mewujudkan untuk kita janjinya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada kita al-khilafah, khilafatul islamiyah, kepemimpinan Islam yang merujuk kepada Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Namun apakah itu bisa kita dapatkan dengan ikut dalam pentas pesta demokrasi? Ataukah itu akan kita dapatkan dengan melakukan kudeta dan menggulingkan kekuasaan? Ataukah itu akan terwujud dengan melakukan aksi turun ke jalan-jalan, melakukan demonstrasi? Itu semua bukan bagian dari Islam. Unsurul haq bi tariqati ahlil haq. Tolonglah al-haq dengan jalannya ahlul haq. Jangan menolong al-haq dengan menggunakan kebatilan. Jangan memperjuangkan Islam dengan cara-cara kafir. Bantu Islam, tolong Islam dengan cara Islam. Lalu untuk menjawab pertanyaan tadi, kapan kemudian akan terwujud khilafatul islamiyah kalau kita tidak melakukan yang demikian? Intabihu barakallahu fikum. Ta'ammalu, tanabbahu, ingat bahwa khilafatul islamiyah itu janji Allah Azza wa Jal. Wallahu la yukhliful mi'ad. Dan Allah tidak akan pernah menyelisihi janjinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan di dalam Al-Quran, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu salihat la yastakhlafalladhina. Naam. Wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannakum fil ardi kama istakhlafal ladina min qablihim. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh, Allah akan memberikan kepada kalian al-khilafah, tampuk kepemimpinan, kekuasaan, sebagaimana telah Allah berikan khilafah islamiyah kepada orang-orang sebelum kalian. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadalahum, dan Allah akan berikan kekokohan bagi agama kalian ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ridai. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan Allah akan ganti setelah rasa takut, ketidaktenteraman, kondisi yang tidak kondusif menyelimuti kalian, Allahu Azza wa Jalla akan ganti dengan amna, keamanan. Namun kapan itu akan terwujud dan terjadi? Allahu Azza wa Jalla telah menyiapkan jawabannya, ya'budunani la yushrikuna bi syai'a, mereka beribadah kepadaku dengan mentauhidkan aku, menyembah aku semata, dan tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun. Penuhi janji Allah subhanahu wa ta'ala. Tunaikan syaratnya agar Allah azza wa jalla berikan jawaban syaratnya. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka kita berjuang untuk mewujudkan daulatul islamiyah fi anfusina wa fi buyutina. Tegakkan daulatul islamiyah dalam diri-diri kita, rumah tangga kita. Karena sesungguhnya barakallahu fikum, kalau kemudian banyak pihak, bukan baru sekarang tapi sudah sejak lama sejarah ini terus berulang, bagaimana mereka menuntut, mendesak, demo besar-besaran untuk dalam rangka dengan satu kata di bawah bendera tegakkan na'am Islam, khilafah Islamiyah. Tapi menggunakan cara-cara batil. Sibuk barakallahu fikum dengan isu penistaan agama. Tapi subhanallah. Subhanallah. Allah azza wa jalla itu akan memberikan kepada kita sebagaimana kondisi kita sendiri. Nabi alaihi salatu wassalam telah mengabarkan kaifa takunu yuwalla alaikum, bagaimana keadaan kalian, seperti itulah pemimpin yang akan diberikan kepada kalian. Jadi jangan heran kalau ada pemimpin-pemimpin yang menistakan agama kita, itu sebagai balasan atas perbuatan kita sendiri sesungguhnya. Karena umat Islam ini sendiri yang hakikatnya telah menistakan agamanya. Sadar atau tidak sadar. Terima atau tidak terima. Tetapi demikianlah hakikatnya. Barakallahu fikum. Bagaimana kaum muslimin tidak merasa tersinggung dengan semakin tersebarnya pemahaman-pemahaman dan pemikiran-pemikiran Syiah. Dan mereka yang banyak sibuk dengan acara-acara tersebut, itu sangat kental dengan pemahaman-pemahaman Syiah. Ucapan-ucapan Syiah, akidah-akidah mereka adalah penistaan kepada agama. Menistakan Allah Azza wa Jal. Mereka menyatakan bahwa Allah tidak mengetahui perkara gaib kecuali setelah terjadi. Sementara imam yang 12 mereka tahu semua perkara gaib. Penistaan kepada Allah. Mereka menyatakan bahwa Al-Quran yang ada sekarang tinggal sepertiga. Sementara Quran yang lengkap ada pada mereka dari Mushaf Fatimiyah. Penistaan kepada Al-Quran. Mereka menyatakan Abu Bakar, Umar, wasairus sahabat kufar. Menistakan para sahabat. Menyatakan Aisyah sebagai wanita pelacur. Penistaan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Istri beliau. Ummahatul mu'minin. Maka barakallahu fikum, jangan terpedaya dan tertipu dengan sok aksi-aksi bela Islam. Bainana kitabullah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hadapan kita kitabullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Dan hendaklah putuskan hukum di antara mereka dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Fa ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka kita wasiatkan untuk jangan pernah berhenti mengenal tauhid, mempelajari tauhid, mengamalkan tauhid, mendakwahkan tauhid, berpegang teguh di atasnya dan jadikan sebagai harga mati. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Niscaya dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kekokohan bagi agama ini. Allahu Azza wa Jalla akan menjadikan agama ini berwibawa di hadapan musuh-musuhnya. Ketika mereka kembali kepada agamanya. Namun tatkala kaum muslimin semakin jauh dari tuntunan agamanya. Jauh dari tuntunan agama. Dalam babul muamalah, tidak sedikit kaum muslimin yang suka dengan praktek-praktek ribawiyah. Jauh dari tuntunan agama dalam perkara ibadah, kebidaahan-kebidaahan yang luar biasa. Jauh dari tuntunan agama, dari Quran dan sunnah, dalam perkara keyakinan. Ternyata di tubuh kaum muslimin, begitu banyaknya akidah-akidah menyimpang, pemahaman-pemahaman yang sesat, yang telah jauh-jauh keluar melenceng dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Jauh semakin jauh. Dan Allahu Azza wa Jal, ketika telah memberikan situasi kepada kita bagaikan jamuan makan yang siap untuk disantap oleh orang yang akan menyantapnya, benar-benar dalam kondisi yang memprihatinkan ini, maka Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, la yanzi'uhu. Allah tidak akan mencabut, tidak akan mengangkat kerendahan, kehinaan, tidak punya wibawa yang telah Allah timpakan kepada kalian, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian, kembali kepada agama dalam babul muamalah, kembali kepada agama dalam babul akhlak, kembali kepada agama dalam babul ibadah, kembali kepada agama dalam babul akidah. Ini yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengembalikan kewibawaan Islam dan kaum muslimin sebagai janji Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua termasuk para muwahhidin, para mujahidin yang siap mati membela agamanya